Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa nwalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kembali membahas tentang penyimpangan-penyimpangan Syiah Rafidhah dan perbandingan keyakinan mereka dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita akan bahas pada kesempatan ini dalam bab yakni at-tauhid. Telah sedikit kita sebutkan tadi bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat yang Maha Qahhar, tiada sekutu baginya, tiada tandingan baginya, dan tidak ada perantara antara Allah dengan hamba-hambanya, yakni dalam hal berdoa dan semacamnya, langsung mereka berdoa kepada Allah. Dan mereka mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana datangnya, tanpa mereka melakukan penakwilan atau penyelewengan atau ta'til, yakni penolakan terhadap sifat-sifat itu, tanpa juga melakukan tasybih, penyerupaan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai. Dan bahwa Allah Azza wa Jal telah mengutus para nabi serta membebani mereka untuk menyampaikan risalah, sehingga para nabi ballagu, menyampaikan risalah tersebut, lam yaktumu minha syai'a, tidak sedikit pun menyembunyikan. Mereka beriman bahwa hal yang gaib itu hanya milik Allah satu-satunya, dan bahwa syafaat itu disyaratkan padanya izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Demikian pula doa, nazar, penyembelihan, permohonan. Ahlus Sunnah meyakini bahwa itu hanya untuk Allah Azza wa Jal, ditujukan kepadanya, tidak boleh kepada selainnya. Dan bahwa Allah lah satu-satunya yang memiliki kebaikan dan keburukan. Tidak seorang pun yang memiliki kekuasaan dalam bab tersebut, baik dia orang yang masih hidup maupun yang sudah mati. Semuanya membutuhkan kepada keutamaan Allah dan rahmatnya, dan mengenal Allah Azza wa Jal menurut Ahlus Sunnah merupakan kewajiban yang itu merupakan tuntutan syariat dan ayat-ayat syariat. Naam. Dan dengan syariat tersebut mereka mengenal Allah sebelum dengan akal mereka. Demikian keyakinan tentang tauhid dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita melihat bagaimana orang-orang Syiah dalam tauhid mereka. Secara global, mereka beriman tentang Allah Azza wa Jal dan keesaan Allah. Tapi mereka mengotori keimanan itu dengan syirik. Sehingga mereka berdoa kepada selain Allah. Dan mereka mengatakan, contohnya, ya Ali, ya Husain, ya Zainab. Yani menyeru nama-nama tersebut, orang-orang tersebut, dalam rangka apa? Istighatsah, minta bantuan. Nah, ini salah satu kesyirikan mereka. Demikian pula mereka dalam praktek ibadah yang lain, mereka melakukan penyembelihan untuk selain Allah, nazar juga untuk selain Allah, meminta kepada orang-orang mati untuk menunaikan hajat-hajat mereka. Bahkan mereka punya doa-doa dan qasidah-qasidah yang banyak yang menunjukkan makna ini, yaitu ibadah kepada selain Allah dan meyakini bahwa yakni para imam mereka bisa yakni melakukan permintaan-permintaan mereka dalam bab-bab tadi seperti yang kita akan sebutkan nanti insyaallah sebagiannya. Juga dalam hal imam-imam mereka, mereka meyakini bahwa mereka itu ma'sum, tahu yang gaib, dan bahwa imam-imam mereka punya kemampuan pula untuk mengatur alam. Sampai sejauh ini mereka, bahwa imam-imam mereka ya punya andil dalam hal pengaturan alam. Bahkan mereka lah yang membuat aliran tasawuf, aliran sufi. Ini sumber-sumbernya mereka. Mereka menganggap bahwa para wali punya kekuatan khusus. Demikian pula Ahlul Bait. Kemudian hal-hal seperti ini berpindah waris mewarisi dari mereka kepada anak turun mereka. Dan ini semua bagi mereka merupakan pokok agama. Demikian pula dalam hal mengenal Allah, bagi mereka mengenal Allah itu dengan akal, bukan dengan syariat. Apa yang datang dalam Quran tentang ma'rifatullah itu hanya untuk menekankan saja yang ada dalam akal, bukan itu pokoknya. Berbeda dengan sunnah tadi. Sunnah justru pokoknya adalah syar'i, ayat-ayat, hadis, itu yang mengenalkan kita kepada Allah, kemudian akal mengikuti. Tapi mereka sebaliknya, justru intinya pada akal, ya, syariat hanya mendukung. Nah, ini secara global keyakinan-keyakinan Syiah dalam bab ketuhanan. Nah, kita akan lihat beberapa ungkapan-ungkapan mereka. Misalnya dalam bab istighatsah kepada para imam. Jadi mereka mengimani tentang Allah Azza wa Jal, tapi dalam prakteknya mereka berbuat syirik. Di antaranya dengan istighatsah, mohon perlindungan, mohon bantuan, istighatsah, mohon bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pada salah satu kitab mereka, yaitu dalam kitab ya Biharul Anwar, ini salah satu kitab mereka berjudul Biharul Anwar. Mereka menempatkan para imam mereka sebagai, yakni kalau kita sebut sebagai arbab min dunillah, sebagai rob-rob selain Allah Azza wa Jal, karena diyakini mereka sebagai tempat permohonan bantuan tadi. Dan masing-masing ada bidangnya. Di sini dikatakan dalam kitab ini, Amma Aliyu ibnul Husain falin najah minas salatin wa nafsi asyayatin. Adapun Imam Ali bin Husain ini pada bidang apa? Menyelamatkan dari kejahatan penguasa dan yakni dari hembusan-hembusan syaitan. Makanya kalau mohon perlindungan dalam bab apa? Menyelamatkan dari kejahatan penguasa, mintanya kepada siapa? Ali bin Husain. Wa amma Muhammad bin Ali wa Ja'far bin Muhammad falil akhirah wa ma tabdaghihi min ta'atillah. Adapun Imam Muhammad bin Ali dan Ja'far bin Muhammad ini untuk urusan akhirat. Dan apa yang kamu cari dari ketaatan-ketaatan. Jadi kalau mau mohon bantuan dalam bab akhirat, dalam hal ketaatan, mintanya kepada siapa? Muhammad bin Ali atau Ja'far bin Muhammad. ada bidangnya masing-masing, ya, spesialis. Wa amma Musa bin Ja'far faltamis bihil afiyah minallah. Ya. Kalau Musa bin Ja'far, mintalah kamu dengannya, yakni tawassul dengannya untuk mencari keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma Ali bin Musa fatlub minhu salama fil barari wal bihar. Adapun Ali bin Musa, imam mereka Ali bin Musa, mintalah dengannya, tawassul dengannya untuk keselamatan fil barari wal bihar, di daratan atau di lautan. Ya, wa amma Muhammad bin Ali fastanzil bihi rizqa minallah. Adapun Muhammad bin Ali, mintalah dengannya untuk menurunkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Enggak perlu kita lanjutkan. Yang jelas ini menggambarkan kepada kita bagaimana agama mereka itu mengajak untuk apa? Berdoa kepada selain Allah, beristighatsah juga dengan makhluk-makhluk untuk minta kepada Allah Subhanahu atau dalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesyirikan-kesyirikan mereka, dan masih banyak di sini nukilan-nukilan yang lain yang menunjukkan bahwa itu menjadi keyakinan mereka dan praktek mereka. Kemudian dalam bab ibadah ini juga, ya, mereka sangat mengagungkan kuburan-kuburan. Ya, ini bukti yang lain dalam hal penyimpangan tauhid mereka. Kalau dengan kuburan-kuburan itu sangat mengagungkan. Diriwayatkan juga di sini dalam buku mereka Biharul Anwar, ini karya ulama mereka yang disebut Al-Majlisi. Ya. Di situ disebutkan bab ma yustahabbu fi'luhu 'inda qabrihi 'alaihi salam. Bab apa yang disunnahkan dilakukan di kuburannya. Kemudian disebutkan summa tankabbu 'alal qabr. Kemudian hendaknya kamu tankabbu, itu yakni seperti apa? Apa istilahnya? Inkabba itu meniduri atau apa sih istilahnya? Ya. Jadi misalnya ini kuburan, ya ditutup ini dengan palanya nunduk ke sini, kuburan. Apa bahasa Indonesia itu? Hah? Apa? Ya, bersungkur gitu, kurang lebih. Di kuburan tersebut. Ya. Ya, menyungkurkan diri atau apa? Kurang lebih gitulah. Ya. Kayak dikerukup gitu kuburannya dengan tubuhnya sambil mengatakan ucapan-ucapan yang itu doa. Ya, atau permohonan-permohonan. Wa taqul maulaya imami, wahai maula saya, imam saya, mazlumun ista'da 'ala zalimihi an-nasr an-nasr hatta yanqati' an-nafas. Saya seorang yang terzalimi, yang ingin minta apa, yakni maksudnya semacam bantuan dalam menghadapi orang yang zalim. Saya terzalimi, minta bantuan untuk menghadapi orang yang zalim. An-nasr an-nasr, pertolongan pertolongan, terus minta seperti itu hatta yang qati'an nafas, sampai nafasnya putus, yakni sampai kecapean sudah. Ya. Ini menurut mereka yustahab, disunahkan di kuburan imam-imam mereka itu seperti itu. Ya. Ditelungkupi begitu kuburannya sambil apa? Doa-doa di situ. Na'udzubillah. Nah, ini tauhid apa syirik kalau begini? Syirik. Ya, jadi tauhidnya mereka itu syirik seperti ini. Makanya jangan heran sebagian kita melihat gambar-gambar Syiah, ya, kalau dengan kuburan luar biasa. Memang seperti ini, seperti yang diceritakan. Ya, termasuk yang pakai kerudung-kerudung itu, perempuan-perempuannya, ya kelihatannya, yakni menggambarkan seorang muslimah yang baik kerudungnya kelihatannya, tapi ternyata amalannya syirik-syirik seperti itu di kuburan, amalan-amalan kesyirikan. Ya. Kemudian dalam hal rububiyah, tauhid rububiyah, juga kesyirikan mereka luar biasa. Disebutkan di sini bahwa kesimpulan dari apa yang mereka sebutkan bahwa innar rabbahu wal imam, rabb itu adalah imam. Diriwayatkan oleh mereka dari Ali. Tentu ini kedustaan atas Ali. Ali enggak mengatakannya, tapi menurut mereka bahwa Ali mengatakan ana rabbul ardi alladhi yaskunul ardu bihi, aku adalah Rabb bumi yang bumi itu menjadi tenang dengannya. Nah, ini sampai mengatakan, yakni menisbatkan kepada Ali ucapan seperti ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berlepas diri dari ucapan-ucapan dan kedustaan-kedustaan yang mereka buat-buat. Ali tidak mengucapkannya. Tapi yang jelas ini menunjukkan bahwa ini menjadi keyakinan mereka bahwa Ali adalah Rabbul Ard. Bahkan Ali radhiyallahu an, ya memang Tuhan diyakini oleh sebagian mereka. Ini disebutkan dalam kitab Mir'atul Anwar. Ya. Kemudian disebutkan pula hal yang lain dalam hal kesyirikan mereka, bahwa imam-imam mereka yatasarraf, melakukan pada dunia dan akhirat sekehendak mereka. Luar biasa, memang betul-betul menempatkan imam-imam mereka sebagai Tuhan. Ya, disebutkan di sini salah satu riwayat dari Abu Basir, dari Abu Abdullah, yang mengatakan, "Ama alim ta'anna dunya wal akhirah lil imam ya'udzuha haitsu yasha wa yadfa'uha ila man yasha. Ja'izun lahu dzalika minallah." Tidakkah kamu tahu bahwa dunia dan akhirat itu untuk para imam? Dia gigit dunia dan akhirat itu sekehendak dia. Dia lepas, ya. Dia berikan dunia itu dan akhirat kepada siapa yang dikehendakinya. Ini boleh untuk para imam, bisa dilakukan oleh para imam, dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yani syirik yang apalagi kalau sampai seperti ini. Ya, mendudukkan para imam dalam kedudukan sebagai Tuhan-Tuhan. Ini dalam kitab mereka Usulul Kafi, yang tadi saya sebut seperti apa, Sahih Bukhari, kalau dalam Ahlus Sunnah. Ini keyakinan mereka seperti ini. Padahal kita Ahlus Sunnah meyakini dalam Al-Quran, walillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah kerajaan langit dan bumi, Allah yang mengatur. Ya, satu-satunya. Dan ayat yang semakna dengan ini banyak. Pada riwayat yang lain, ya, masih tentang kesyirikan dalam rububiyah, diriwayatkan dalam ini kitab Biharul Anwar dan yang lain, kitab Biharul Anwar dan yang lain, dari Sama'ah bin Mihran qala, yang mengatakan, kuntu inda Abi Abdullah, ketika itu saya di sisi Abu Abdullah alaihissalam, imam mereka, ya, yang dianggap oleh mereka imam mereka. Fa'ar adat as-sama'u abraqat, maka langit pun di sana muncul halilintar dan kilat. Maka Abu Abdullah mengatakan, "Ama innahu ma kana min hadzal ra'd wa min hadzal barq Fa innahu min amri sahibikum. Sesungguhnya apa yang ada dari halilintar dan kilat itu, itu adalah perintah teman kalian. Sahibikum. Qultu man sahibuna? Siapa teman kami itu, maksudnya siapa? Amirul Mukminin Ali salam. Itu Amirul Mukminin Ali salam, yakni Ali. Jadi kalau begitu halilintar itu perintahnya Ali, ya. Kemudian kilat-kilat itu juga. Nah, ini artinya menundukkan seorang manusia pada kedudukan Rabb, kedudukan sebagai Tuhan. Nah, ini tauhidnya mereka seperti ini. Jadi dalam bab rububiyah sudah syirik seperti ini, besarnya kesyirikan mereka. Dalam bab uluhiyah peribadatan juga seperti tadi, minta-minta kepada selain Allah. Ya, dalam bab asma wa sifat juga tidak seperti mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mereka cenderung kepada pengingkaran sifat-sifat atau penakwilan. Di samping itu, tadi kita sebutkan juga mereka punya akidah terhadap Allah, akidah badak tadi. Kita sempat sebut tadi akidah apa? Badak. Apa itu badak? Yani kalau secara bahasa, az-zuhur ba'dal khafa. Nampak yang sebelumnya tersembunyi. Jadi terkait dengan pengetahuan, ya. Sekarang nampak, sebelumnya tidak tahu. Sekarang tahu, sebelumnya tidak tahu. Sekarang nampak, sebelumnya tersembunyi. Nah, mereka mengatakan bahwa Allah Azza wa Jal juga seperti itu. Nampak bagi Allah sekarang seperti ini, sebelumnya belum nampak bagi Allah. Nah, ini ahibbati fillah rahimakumullah, ini jelas suatu celaan terhadap Allah Azza wa Jal. Ini artinya apa? Merendahkan Allah dalam bab keilmuan Allah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Azza wa Jal mengetahui. Ya'lamu ma kana, apa yang lalu. Ya. Sudah diketahui semuanya oleh Allah Azza wa Jal. Wa ma yakunu, dan apa yang akan datang juga Allah tahu. Ma kana wa ma yakunu. Wa ma lam yakun, law kana kaifa yakunu. Dan sekalipun sesuatu yang tidak akan terjadi, Allah tahu seandainya terjadi seperti apakah terjadinya. Nah, maksudnya sesuatu yang enggak mungkin terjadi, Allah putuskan enggak mungkin terjadi, tapi seandainya terjadi, Allah tahu seperti apakah nanti kejadiannya. Seperti apa? Seperti kembalinya orang-orang kafir ke alam dunia. Karena mereka menyesal. Mereka ingin kembali. Ya kan? Farji'na na'mal shaliha, gitu kan? Orang kafir, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal baik. Nah, tapi apakah akan terjadi itu? Allah katakan tidak akan terjadi. Dalam ayat-ayat disebutkan tidak akan terjadi bahwa mereka akan kembali ke dunia. Tapi seandainya mereka betul-betul kembali ke dunia, apakah betul mereka mau taat? Tidak. Mereka tidak akan taat. Allah tahu seperti itu. Allah katakan walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan, mereka akan berbuat kembali lagi kepada kekafirannya, kepada larangan-larangan itu. Itu hanya omong kosong. Ya, ingin beramal soleh. Nah, jadi Allah Azza wa Jal sampai mengetahui sesuatu yang tidak akan terjadi, seandainya terjadi, bagaimana terjadinya Allah tahu. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jal. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang yakni kha'inatal a'yun, mata-mata yang berkhianat, dan apa yang disembunyikan dalam sadar, dada. Tapi Syiah dengan keyakinan mereka seperti ini, ya berarti tidak tidak beriman dengan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada unsur pelecehan atau penghinaan terhadap Allah Azza wa Jalla. Di dalam buku-buku mereka disebutkan, ya, salah satu nukilan dari buku mereka, yakni dalam kitab Kamaluddin dan Tamamun Ni'mah karya Ibnu Babawaih Al-Qummi. Dari Ja'far annahu kana yaqulu bi imamati ibnihi Ismail ba'dahu. Ja'far diyakini atau dia mengatakan bahwa nanti anaknya bakal menjadi imam sepeninggal dia. Dia ngomong gitu. Nanti anaknya bakal menjadi imam kalau si bapak sudah mati. Subhanallah, si anak mati duluan. Ya, gampang saja menjawab ini jawabannya. Ma badalillahi fi syai' kama badalahu fi Ismail ibni. Ya, tidak nampak pada Allah seperti nampaknya Allah pada anakku ini. Ya, artinya memang dulu keputusannya mau jadi imam, tapi rupanya nampak bagi Allah tidak jadi perubahan. Sudah akhirnya mati dulu, dimatikan. Nah, ini keyakinan mereka. Jadi dulunya nampak bagi Allah mau menjadikan si anak jadi imam. Setelahnya nampak bagi Allah kayaknya enggak perlu ini jadi imam, ya. Enggak jadilah, mati saja. Nauzubillah. Bahkan mereka sangat mengagungkan keyakinan ini sampai dikatakan ma'udzimallahu mithlil bada. Tidaklah Allah diagungkan seperti diagungkannya Allah dengan keyakinan bada ini. Subhanallah, keyakinan yang merendahkan Allah justru dianggap sebagai keyakinan yang sangat mengagungkan Allah. Itu kan kekurangan, ya kan? Ya, kita merasakan kekurangan kita sendiri. Kita sekarang merancang seperti ini, ya, ternyata berubah. Ternyata rancangan saya kemarin kurang tepat. Ya, berdasarkan masukan dari indri itu kurang tepat. Saya rubah rancangannya. Ya kan? Nah, itu kekurangan. Tapi oleh mereka justru dianggap ini pengagungan yang terbesar terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan rupanya kalau ditelusuri, keyakinan seperti ini asal-usulnya dari orang Yahudi. Orang Yahudi punya keyakinan yang sama. Keyakinan bada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang asal-usul Syiah dari mana? Dari Yahudi. Banyak kesamaan dengan keyakinan orang-orang Yahudi. Nah, Syekh Ihsan Ilahi Zahir mengatakan, kenapa mereka sampai punya keyakinan bada ini? Ya, rupanya ada tujuan. Jadi memang keyakinan mereka sekali lagi sudah terprogram ini. Ada tujuan, trik-trik, ya, dalam membuat suatu keyakinan. Disebutkan dalam salah satu kitab mereka dari Sulaiman bin Jarir, inna a'immatar rafidah wada'u li syi'atihim maqalatain. Sesungguhnya para imam Syiah itu meletakkan pada kelompok mereka dua keyakinan. La yadhharun ma'ahuma min a'immatihim 'ala kadhibim abada. Dengan dua keyakinan itu tidak akan tampak imam-imam mereka sebagai pendusta. Padahal imam-imam mereka itu para pendusta. Tapi biar tidak kelihatan sebagai para pendusta, mereka punya dua alat ini yang menjadi keyakinan mereka. Nah, diletakkanlah dua alat ini. Dua keyakinan ini. La yadharun ma'ahuma min a'immatihim 'ala kadhibim abada. Dengan keduanya sama sekali kedustaan para imam tidak akan kelihatan. Apa itu? Al-qawlu bil bada, yang pertama, keyakinan al-bada. Wa ijazat at-taqiyah, yang kedua taqiyah. Fa amal bada, adapun keyakinan bada, fa inna a'immatahum lamma halu anfusahum min syi'atihim mahallal anbiya. Adapun tentang bada, maka ketika para imam mereka telah menempatkan diri-diri mereka di hadapan pengikutnya seperti tempat para nabi, bahkan tempat bukan lagi para nabi, ya, seperti kedudukan Tuhan. Jadi kedudukan imam-imam mereka, ya, seperti itu. Ketika mereka memposisikan diri-diri mereka di hadapan pengikut seperti para nabi, fil ilm, dalam ilmu, fi makana wa ma yakun, sehingga mereka merasa mengetahui apa yang telah lalu dan apa yang akan terjadi, wal ikhbar bima yakunu fil ghad, dan juga mereka membawa berita-berita tentang apa yang akan terjadi, qalu li syi'atihim, mereka mengatakan kepada pengikutnya, innahu sayakunu fi ghadin wa fi ghabiril ayyam kadza wa kadza, sesungguhnya besok, lusa, ya, atau pada waktu-waktu yang lalu terjadi seperti ini dan seperti ini. Ini berita, ya, berita dari seorang imam yang sudah seperti nabi, bahkan seperti Tuhan, tahu segala sesuatu. Telah terjadi begini dan begitu, atau akan terjadi begini dan begitu. Fa in ja'a dzalika syai'a lama qalu, kalau ternyata betul terjadi seperti yang mereka beritakan, mereka akan mengatakan, alam nu'limkum anna hadza yakun, bukankah kita sudah katakan ini akan terjadi? Benar kan? Benar. Fa nahnu na'lam min qibalillah azza wa jal ma'alimatul anbiya 'anillah. Jadi kita ini tahu dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang diketahui para nabi. Benar kan? Contoh-contohnya itu. Wa illam yakun dzalika syai' alladzi akhbaru bihi 'ala ma qalu i'tadaru li syi'atihim biqaulin badalillah fi dzalika biqaunihi. Tapi kalau ternyata terjadinya enggak seperti berita mereka, mereka akan mengatakan, ya, badalillah. Mereka akan mengatakan nampak bagi Allah untuk merubah kejadiannya. Nah, jadi mereka enggak dianggap dusta. Ini setiap ada kejadian yang sesuai berita mereka, benar kan? Ketika enggak sesuai, rupanya Allah ingin merubah. Ya. Allah Azza wa Jal nampak baginya perubahan sehingga enggak jadi seperti yang mau diberitakan itu. Nah, ini. Jadi ini kalau begitu bada, keyakinan bada ini sebagai alat untuk apa? Ya, untuk melindungi kedustaan-kedustaan mereka. Untuk melindungi posisi mereka supaya tidak dianggap para pendusta. Supaya tetap dianggap sebagai para wali, ya, yang menduduki kedudukan seperti nabi atau bahkan seperti Tuhan. Jadi memang mereka terhadap para wali, ya, ini luar biasa kedudukan mereka. Dielu-elukan atau diyakini seperti Tuhan. Adapun tentang takiyah, ya, jelas kalau takiyah sudah nanti akan kita bahas, memang itu menjadi prinsip agama mereka, yaitu dusta yang itu dianggap sebagai ibadah. Ya, kalau Ahlussunnah menganggap dusta itu dosa besar, kalau mereka menganggap dusta itu ibadah. Ya, bagaimana mau percaya dengan mereka? Nah, ini terkait dengan apa? Tauhid atau ketuhanan terhadap Allah Azza wa Jal, keyakinan terhadap Allah Azza wa Jal. Berikutnya kita berpindah pada masalah yang lain. Urusan gaib. Bagaimana keyakinan mereka dalam bab gaib? Ahlus sunnah meyakini bahwa urusan gaib itu khusus bagi Allah Azza wa Jal. Urusan gaib khusus bagi Allah Azza wa Jal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang memberitahukan urusan gaib itu kepada sebagian para nabinya. Ya, karena tujuan-tujuan tertentu yang Allah Maha tahu tentangnya. Ya, alimul ghaibi fala yudhhir ala ghaibi ahada illa man irtadha min rasul, dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla yang mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak tambahkan kepada siapapun kecuali yang Allah ridhai kepada, yakni Allah tambahkan kepada para rasul yang Allah kehendaki, tentunya sebagian para anbiya dan para rasul. Nah, seperti misalnya Nabi Muhammad bercerita tentang tanda hari kiamat. Nah, ini kan urusan gaib dan Nabi tahu karena diberitahu oleh Allah. Tapi selebihnya maka hanya Allah yang mengetahui. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illa Allah. Katakan tidak ada yang mengetahui siapa saja yang di langit dan di bumi terhadap urusan gaib kecuali Allah Azza wa Jal. Ini keyakinan Ahlussunnah. Nah, adapun keyakinan Syiah, yazumun anna ma'rifatul ghaib min haqqi a'immatihim wahdahum. Bahwa urusan gaib itu haknya para imam saja. Bahkan Nabi saja tidak punya hak. Laisa min haqqin nabi an yukhbira 'anil ghaib. Jadi Nabi menurut mereka enggak punya hak. Tapi imam mereka punya hak dan tahu urusan gaib. Oleh karena itu, ya sebagian mereka menjadikan imam-imam mereka sebagai ilah sesembahan. Nah, sekali lagi tadi kita telah sebutkan bahwa dalam ayat Al-Quran telah disebutkan yang tahu urusan gaib hanya Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang kita akan melihat buktinya dalam keyakinan-keyakinan Syiah. Apakah betul seperti itu? Betul. Ya. Dalam kitab Al-Kafi, Usul Al-Kafi, karya Al-Kulaini, kitab mereka yang pokok ini, di sana ada bab-bab, ya, ibarat yakni layaknya kitab-kitab lain, ya, ada bab ini, bab itu. Nah, ternyata di sana ada bab-bab yang menunjukkan itu sebagai keyakinan mereka. Di antaranya kita lihat apa bab-bab dalam kitab itu. Bab annal a'immah ya'lamuna jami'al ulum. Bab bahwa semua para imam mengetahui segala ilmu. Allati kharajat ilal malaikah wal anbiya war rusul. Yang ilmu itu keluar kepada para malaikat dan para nabi dan juga para rasul. Ya, jadi mereka lebih tahu daripada para nabi, para rasul, bahkan para malaikat juga sekaligus. Semua ilmu mereka sudah di mana? Dikuasai oleh para imam. Nah, luar biasa seperti ini. Mereka telah mendudukkan yakni kedudukan yang sama sekali tidak pantas. Makanya Khomeini, jangan dianggap pula bahwa ini keyakinan orang dulu dari Syiah. Sekarang pun sama. Khomeini mengatakan apa? Di bukunya, Inna li a'immatina maqaman la tablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya para imam kami memiliki suatu tempat kedudukan yang kedudukan itu tidak bisa dicapai oleh malaikat dan nabi. Malaikat yang didekatkan kepada Allah, nabi yang diutus, mereka saja enggak bisa mencapai tingkatan para imam tersebut. Ini Khomeini dalam bukunya Al-Hukumat Al-Islamiyah yang saya ingat dalam buku tersebut. Nah, kembali kepada Al-Kulaini dengan kitabnya Al-Kafi, masih ada bab yang lain. Bab annal a'immah ya'lamun mata yamutun wa annahum la yamutun illa bikhtiyarihim. Bab bahwa para imam itu mengetahui kapan mereka mau mati. Ya, dan bahwa mereka tidak mati kecuali dengan kemauan mereka sendiri. Ya, dustanya nyata. Kalau betul sesuai kemauan mereka, mereka enggak akan mau mati. Ya kan? Ya, mut'ah terus sepanjang hidup mereka, ya. Itu kan agama mereka, dunia. Mut'ah. Ya, bagaimana mau mati? Itu kalau betul. Ya, dan nyatanya mereka adalah para pendusta. Bagaimana dikatakan mereka tahu kapan mau mati? Seandainya tahu kapan mau mati, orang sudah ketakutan, ya kan? Sewajarnya, jangan apa namanya, jangankan kita-kita, yakni orang-orang, ya, yang iman-imannya ini seperti ini, kita-kita ini. yakni bahkan sahabat Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut, ya Rasulullah, kita ini semuanya enggak suka mati. Begitu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini para imam tahu kapan matinya, dan matinya saja ya sekehendak mereka. Dusta yang luar biasa dustanya. Dan ini kembali kepada masalah tadi, bahwa ini menjadi keyakinan mereka. Dan ini keyakinan yang syirik. Karena ini artinya menganggap para imam tahu yang gaib, apa yang akan datang, kapan matinya. Ya. Ini syirik, keyakinan syirik. Masih ada lagi bab yang lain, annal a'immah ya'lamuna 'ilma ma kana wa ma yakun wa annahum la yakhfa 'alaihim syai', bahwa para imam tahu ilmu apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi atas mereka. Ini kan sifat-sifat Allah seperti ini. Luar biasa. Masih ada lagi bab yang lain. Bab annal a'immah indahum jami'ul kutub ya'rifunaha ala ikhtilafi al-sinatiha. Bab bahwa para imam mereka punya seluruh kitab-kitab dan mereka tahu perbedaan-perbedaan bahasanya. Kalau jujur, coba dites saja itu. Ya. Dites, bisa enggak bahasa-bahasa yang lain? Kalau Persia, Arab mungkin mereka bisa. Tapi bahasa-bahasa yang lain bisa? Seluruh kitab-kitab, ya, kitab-kitab para nabi, dusta yang nyata. Tapi subhanallah, oleh mereka itu ya diyakini kebenarannya. Makanya kata ulama, kalau Syiah itu binatang, kalau Syiah itu binatang, itu himar, itu keledai-keledai itu. Keledai itu kan gambaran binatang yang paling bodoh, ya kan? Ya, kalau Syiah itu binatang, kata ulama dulu, itu keledai-keledai. Otaknya taruh mana? Hal-hal seperti ini jelasnya mereka yakini sebagai suatu keyakinan. Ya, nah, salah satu yang disebutkan dari ulama seperti Muhibbuddin Al-Khatib menyebutkan, yakni ketika muncul pecahannya Syiah Babawiyah, Al-Babiyah, ya, ada kelompok atau sekte Babiyah. Ini yakni pecahannya Syiah. Babiyah itu kalau bahasanya apa? Bahai itu. Bahai apa, Pak ya? Sekte Bahai. Babiyah. Nah, oleh orang-orang ini di Iran munculnya. Maka oleh pemerintah sana pimpinannya ini kemudian diasingkan. Di mana diasingkan? Diasingkan ke negara yang tidak ada orang-orang Syiah di situ. Waktu itu di mana, daerah Soviet atau mana, yang di situ orang-orang Syiah tidak ada. Kenapa tidak diasingkan di kota mereka juga? Karena kota mereka orang-orang Syiah banyak yang sangat subur dengan khurafat-khurafat begini. Gampang percaya dengan sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan akal, sangat dipercaya oleh mereka. Nah, kalau ini ya pimpinan Babiyah ini ada di tengah-tengah masyarakat Iran yang seperti itu, akan banyak pengikutnya. Yang seperti ini aja nih banyak pengikutnya kan. Yang Babiyah lebih aneh lagi, tetap akan diikuti. Subur pada mereka khurafat-khurafat seperti ini, sangat diyakini, diterima. Makanya oleh pemerintah mereka, mereka paham ini. Ya. Yang seperti ini nanti banyak pengikut kalau di Iran ini. Ya, orangnya tadi seandainya binatang, keledai-keledai, gampang percaya. Jadi harus diasingkan di tempat yang enggak gampang percaya dengan yang seperti ini. Inilah orang-orang Syiah. Masih ada bab yang lain lagi, bab ma'indal a'immah min ayatil anbiya. Bab bahwa apa yang ada pada para imam dari mukjizat-mukjizat para nabi. Sampai mukjizat-mukjizat para nabi itu ada pada para imam. Ya, omong kosong sebetulnya. Coba mereka buktikan. Enggak bisa mereka buktikan, omong kosong. Dan seterusnya, ya. Masih ada lagi, afwan, masih ada yang lain. Bab annal ardha kulluha lil imam. Bab bahwa bumi seluruhnya itu milik para imam. Ini baru bab-babnya. Berapa antum mencatat ini? Berapa? 5 lebih mungkin ya. Baru babnya, belum isinya dari bab itu. Berapa hadis, berapa cerita. Ya, numpuk-numpuk khurafat seperti ini. Keyakinan mereka terhadap para imam mereka. Nah. Dan luar biasa pengagungan terhadap imam sampai di antara ya, keunikan tapi yang menjijikkan di kitab Al-Kulaini juga saya pernah membaca bahwa ya, merupakan suatu keutamaan atau ibadah atau yang semakna dengan itu perlu dicek kembali. Apa itu? Mencium kentutnya para imam. Ya, jadi mereka itu dibodoh-bodohi sampai sebodoh-bodohnya. Ya, sampai sebodoh-bodohnya. Sampai seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ya nurut-nurut saja sama imamnya. Mau diapakan sudah. Sami'na wa ata'na sudah. Ya. Kita lihat di satu sisi seperti ini. Tapi mereka mengatakan bahwa kalau Nabi SAW mengabarkan sesuatu yang gaib, jangan dipercaya. Ya, apa yaitu akal mereka itu kemana begitu? Ya, kalau para imam sampai seperti itu tadi, tapi kalau Nabi mengabarkan hal yang gaib, jangan dipercaya. Terus yang Nabi siapa ini kalau begitu? Ya, yang Nabi siapa ini kalau begitu? Ini dikatakan oleh mereka dalam salah satu buku mereka, Bahrul Fawaid. Anna Rasul idza akhbara 'anil ahkami syar'iyyah, bahwa Rasul kalau mengabarkan tentang berita-berita syar'i, ai mithl nawaqidil wudu, contohnya seperti pembatal wudu. Wa ahkamil haid, hukum-hukum haid wan nifas, yajibu tasdiquhu. Kalau dalam bab ini wajib dipercaya Nabi. Wal 'amal bima akhbara bihi, mengamalkan berita Nabi dalam bab tadi. Wa idza akhbara 'anil umuril ghaibiyah, tapi kalau Nabi mengabarkan urusan-urusan gaib, mithl khalqis samawat, seperti penciptaan langit-langit, wal ard, penciptaan bumi, wal hur wal qusur, tentang bidadari, tentang yakni istana di surga, fala yajibu tadayyun bihi ba'dal ilmi bihi, maka tidak wajib seorang meyakininya, beragama dengannya yakni meyakininya. Tidak wajib meyakininya setelah dia tahu kebenaran berita itu dari Rasulullah. Ya, yakni sana, oh ini benar hadisnya sahih dari Rasul. Ini pun jangan dipercaya atau enggak wajib dipercayai. Ya. Apalagi kalau hadisnya belum diyakini sebagai hadis yang sahih. Nah, lebih-lebih lagi. Enggak usah percaya. Ya. Nah, terhadap Nabi SAW seperti ini. Tapi terhadap para imam seperti itu. Yang ini luar biasa ini ya. Keyakinan orang-orang Syiah ya seperti kita katakan tadi, ini bukan Islam. Itu sudah agama tersendiri, mirip-mirip saja apanya? Imamahnya mirip-mirip. Bajunya, jubahnya mirip-mirip. Ya, namanya mirip. Muhammad, Husain, Musa. Namanya mirip-mirip. Ya. Yang perempuan juga mirip-mirip saja pakaiannya, hitam-hitam. Pakai kerudung. Ya. Jadi yakni ini agama kesyirikan tapi berbaju Islam. Bajunya baju Islam, keyakinannya keyakinan syirkiyat, kesyirikan-kesyirikan yang yakni seperti antum dengar tadi. Kemudian berikutnya keyakinan tentang keluarga Nabi. Nah, mereka selalu mengeluh-eluhkan ahlul bait, ya kan? Itu sebagai slogan mereka, ahlul bait, al-itrah. Ya, al-itrah, keluarga Nabi. Sehingga kalau kita sering misalnya ahlus sunnah, ya, sebagai, pedoman mereka, yang selalu mereka dengung-dengungkan Quran was sunnah, Quran dan sunnah, begitu kan? Tapi kalau mereka tidak, Quran dan itrah, Quran dan itrah. Itrah itu keluarga baik, keluarga Nabi. Makanya organisasi atau yayasan mereka juga seperti itu. Ya, ada ijabi, ada apalagi itu ya, keluarga saya enggak apa nama-namanya itu yang di Indonesia itu. Ya. Ya, seputar itu. Ikatan Jamaah Ahlul Bait atau ikatan apalagi Ahlul Bait, Ahlul Bait. Nah. Ini yang menjadi slogan mereka. Sekarang bagaimana keyakinan ahlu tentang Ahlul Bait? Adapun Ahlus Sunnah meyakini bahwa seorang bila mana betul-betul sebagai Ahlul Bait kita dan dia Muslim tentunya, kita wajib menghormatinya. Dan dalam Islam Ahlul Bait punya hukum-hukum yang khusus. Dan Nabi berpesan, alaikum bi'itrati. Nah, hendaknya kalian yakni menghormati atau perhatian dengan keluargaku. Kita yakini itu. Seorang dari Ahlul Bait kalau dia Muslim afdal secara global daripada yang lain dari sisi ini. Ya. Itu keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak melampaui batas. Mereka tetap manusia. Mereka tetap manusia, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Kita hormati, kita hargai, tapi mereka tetap dalam batas sebagai seorang manusia. Ya. Adapun Syiah tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, siapakah Ahlul Bait? Siapakah Ahlul Bait dalam pandangan Ahlus Sunnah? Nah, kita akan lihat di sini. Nanti juga beda. Syiah memandang beda. Dalam bab tadi sikap berbeda, dalam bab siapakah Ahlul Bait juga berbeda. Ahlul Bait dalam pandangan Ahlus Sunnah, yakni terutama ya mereka itu aqarib, kerabat Nabi SAW dari Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, ya, atau sebagian ulama memperluas lagi, yakni para atqiya, orang-orang yang bertakwa dari para pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas di sini saya kutipkan dari pembahasan Syekh Ihsan Ilahi Zahir yang menyimpulkan. Falhasil anal murad min ahli baitin Nabi, bahwa yang dimaksud dengan keluarga Nabi aslan wa haqiqatan, yang hakiki, yang asli adalah azwajuhu, istri-istri Nabi. Wa yadkhulu fil ahl, masuk pula dalam keluarga ini auladuhu, putra-putranya. Wa a'mamuhu, paman-pamannya. Wa abna'uhum, anak-anak pamannya. Aidan tajawuzan, ini juga bisa digabungkan. Kama warada, sebagaimana datang dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW adkhala fi kisaihi, masukkan dalam kain beliau. Di situ Fatimah dan Hasan dan Husain dan Ali, ditutup oleh beliau dengan kain. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma haula ahlu baiti, ya Allah mereka itu ahli baitku. Ya. Liyaj'alahum syamilan fi qawlihi, supaya Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka tercakup pula dalam firman-Nya, innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlul bait. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ingin menghilangkan dari kalian ar-rijs, kotoran wahai ahlul bait. Kama adkhala ammahul Abbas wa auladah, sebagaimana juga dimasukkan dalam ahlul bait Abbas, paman beliau dan anak-anaknya. Ya, fi abaihi. Di kain itu ditashmalahum hadil ayah, supaya juga masuk dalam ayat ini. Ya. Walakad waradat ba'adur riwayat allati tanus anna bani Hashim kullum dakhlun fi ahlul bait. Sebagian riwayat juga menyebutkan bahwa bani Hashim seluruhnya masuk dalam ahlul bait. Jadi ini pengertian ahlus sunnah, siapa yang dimaksud dengan ahlul bait. Dan yang lebih utama, yang paling utama justru siapa? Istri-istri Nabi. Aslan wa haqiqatan, kata Ihsan Ilahi Zahir rahimahullah. asalnya dan hakikatnya istri-istri Nabi. Dan itu yang dalam nas Al-Quran. Innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait. Ahlal bait sebutan dalam ayat ini. Ya kan? Dan ayat ini terkait dengan lebih khusus istri-istri Nabi. Begitu. Nah, kemudian dimasukkan pula padanya mereka-mereka yang lain tadi disebutkan. Nah, sekarang kalau Syiah, siapa yang dimaksud oleh mereka sebagai Ahlul Bait? Amma Syiah fa'aradu aksa dalik. Orang Syiah justru mereka aradu, yakni menginginkan dengan pengertian Ahlul Bait itu yang berlawanan dengan itu. Fahasaru Ahlul Bait, mereka batasi Ahlul Bait itu pada 4 orang. Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Ya. Yang jelas di sini istri Nabi tidak ada. Ya kan? Justru istri Nabi malah enggak ada. Nah, bagaimana mau dimasukkan Ahlul Bait? Sudah dikafirkan tadi, ya kan? Aisyah dikafirkan, Hafsah dikafirkan. Oleh mereka justru seperti itu. Sehingga Ahlul Bait dalam pengertian mereka ini 4. Dan mereka keluarkan selain mereka. Fumakhtarau tarifatan ukhra. Kemudian mereka bikin keyakinan berikutnya yang lebih unik. Ya. Mereka keluarkan dari Ahlul Bait anak-anak keturunan selain yang dari Husain, selain yang dari Hasanain, Hasan dan Husain. Ya, yang dari selain Hasan dan Husain tidak masuk. Sekarang Ali punya anak berapa? Banyak ya kan? Memang anaknya Ali Hasan sama Husain saja. Nah, itu yang lain tidak dianggap. Yang dianggap yang keturunan Hasan dan Husain. Wala ya'udduna baqiyata auladi min al-bait. Semua dari yang lain, anak-anak Ali misalnya Muhammad bin Hanafiyah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ingat, ini juga hal yang penting. Ternyata di antara nama-nama anak-anak Ali dan keluarga Ali ada yang diberi nama siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lain-lain. Ini bukti bahwa Ali radhiyallahu anhu sangat mencintai mereka. Kalau seandainya benci masa anaknya mau dikasih nama itu, ya, ya kan? Itu karena cinta. Jadi apa yang dikesankan oleh Syiah bahwa Abu Bakar, Umar perebut kekhalifahan dari Ali dan Ali artinya bermusuhan, dendam kepada keduanya, semuanya ini dusta belaka. Dan enggak pernah, makanya mereka enggak, dan mungkin ini di antara sebabnya mereka enggak masukkan anak-anak yang lain dalam Ahlul Bait karena namanya Abu Bakar. Namanya Umar. Ya. Sementara mereka masukkan misalnya sahabat lain dalam orang-orang yang enggak murtad, Salman. Kenapa? Karena asalnya dari Iran, Salman. Al-Farisi. Nah inilah. Agama kayak mainan jadinya. Ya. Wa Ja'far, wa Abdullah, wa Ubaidullah, wa Yahya. Semua dari anak-anak keturunan Ali enggak dianggap semua. Yang dianggap hanya yang keturunan Hasan dan Husain. Wala auladu min adh-dhukur al-ithna 'ashar. Wala min al-banat. Jadi 12 anaknya, 18 anak perempuan. Ya. Atau 19 menurut perbedaan riwayat, semuanya tidak dianggap Ahlul Bait. Ya, seenaknya sendiri mau memasukkan siapa Ahlul Bait, siapa bukan Ahlul Bait. Memangnya mereka siapa? Ya. Ya, sudah jadi imam, jadinya seperti itu. Kemudian mereka mengeluarkan setelah itu Fatimah. Akhirnya Fatimah juga enggak dianggap. Yani kama akhraju Fatimah radhiyallahu anha ibnata Rasulillah haitsu la ya'dun banataha Zainab wa Umm Kulthum wa la auladuhuma min al-bait. Keturunan-keturunan Fatimah yang lain seperti siapa Zainab apa? Hayya kama akhraju Fatimah ibnata Rasulillah haitsu la yadun banata, ya. Jadi anak-anak Fatimah, Zainab dan Ummu Kulthum dan anak-anak keduanya juga akhirnya enggak dianggap. Berarti secara dia langsung Fatimah juga enggak termasuk karena anak-anaknya enggak. Wa hadhihi nuktatun wa tarifah. Wa mithlu hadha Al-Hasan bin Ali haitsu la yaj'aluna auladahu dakhilan fi ahli al-bait. Ya. Juga yang unik lagi akhirnya anak-anaknya Hasan bin Ali juga tidak dianggap. Jadi mereka hanya menganggap yang dari keturunan Husain saja. Ya. Wa kadzalika akhraju min al-bait kullan min auladil Husain man la yahwahu. Sampai pun yang keturunan Husain juga enggak semuanya, masih dipilih-pilih lagi. Apa yang tersisa akhirnya? Ya. Dari 4 jadi berapa? Akhirnya yang keturunan Husain saja itu pun dipilih-pilih oleh mereka. Ya. Walidzalik aftau 'ala katsirin min auladil Husain al-awwalin minhum bil kadhib wal fujur wal fusuk wal kufur wal irtidad hatta. Akhirnya mereka memfatwakan bahwa anak-anak Husain yang lain dituduh sebagai pendusta, ahli maksiat, fasik, bahkan sebagainya dianggap sebagai kafir dan murtad. Luar biasa. Jadi sesungguhnya mereka terhadap Ahlul Bait pun jahat. Ya. Jadi Syiah yang selama ini mengaku-ngaku sebagai pengikut Ahlul Bait, Syiatu Ali, Syiatu Ahlul Bait. Ya. Slogan mereka Ahlul Bait, Ahlul Bait. Ternyata justru mereka itu orang-orang yang jahat terhadap Ahlul Bait. Mereka pilih-pilih saja yang sesuai kemauan mereka yang dianggap sebagai Ahlul Bait. Selebihnya yang secara garis keturunan itu juga Ahlul Bait, mereka tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang luar biasa sampai diantaranya dengan tuduhan kafir. Makanya dalam kitabnya Syekh Ihsan Ilahi Zahir yang khusus tentang Ahlul Bait, Syiah dan Ahlul Bait, nanti ada pasal khusus terakhir bagaimana celaan dan tikaman mereka kepada Ahlul Bait. Ya. Orang-orang pendusta mereka itu sudah. Memang agama mereka agama dusta. Dan seterusnya yang dijelaskan oleh Ihsan Ilahi Zahir rahimahullahu taala. Jadi ini sekarang apa bisa kita ulangi lagi bahwa tentang Ahlul Bait, ya, siapakah Ahlul Bait? Mereka sudah berbeda sekali dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sangat berbeda sekali. Kemudian sikap terhadap Ahlul Bait juga seperti itu. Ya. Sebagian mereka ya di satu sisi sampai mengkafirkan sebagian Ahlul Bait, di satu sisi yang lain mereka sampai menuhankan. Di antaranya menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya dalam hal syariah dan hakikat, ya, ada syariat, ada hakikat, ya. Ini pandangan Syiah, ya, unik lagi dalam bab ini. Ya, ini aneh, bukan? Ya, ini sangat aneh dan sangat menyimpang. Ahlus Sunnah berpandangan dalam bab ini bahwa syariat itulah hakikat sama saja. Tidak ada hakikat itu sendiri, syariat sendiri. Ya, syariat itu hakikat agama. Syariat ini hakikat agama ini. Maka Rasulullah mengajarkannya kepada umatnya, umatnya melakukannya, semuanya melakukannya, baik Nabi ataupun umat. Ya, berbarengan. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan dalam hadis-hadis disebutkan tidaklah ada sesuatu yang baik kecuali beliau telah tunjukkan, sesuatu yang mendekatkan kepada al-jannah, dan tidaklah ada sesuatu yang mendekatkan kepada nar kecuali Nabi juga sudah tunjukkan. Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yub'idukum minan nar illa qad bayyantu lakum. Kata Nabi SAW, tidak ada suatu pun yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali sudah kuterangkan kepada kalian. Makanya Allah menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ya. Dan Nabi telah jelaskan kalau begitu termasuk tata cara ibadah secara lengkap. Tapi dalam pandangan Syiah, apa pandangan mereka dalam bab ini? Mereka berpandangan bahwa syariat itu adalah hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi dan itu hanya untuk kalangan awam as-sathiyyin, yakni pada lapisan yang lapisan atas. Ya, sathah, ya. Sathiyyin yang lapisan atas maksudnya apa? Bukan intisarinya yang di dalam. Bukan. Ini orang-orang ya yang rendahan, yang ringan-ringan itu yang di atas itu. Syariat untuk mereka. Tapi al-haqiqah itu al-ilmul khas. Ilmu khusus dari Allah tidak diketahui kecuali oleh para imam, ahlul bait, atau sebagian keluarga Nabi saja. Dan mereka saling mewarisi ilmu hakikat ini dengan yakni waris mewarisi secara keturunan. Begitu. Waris mewarisi secara keturunan. Wa kullu tasarrufatin jaizah wa anna as-silah billah la tatim illa an tariqil wasait ai a'immatuhum aw a'immatihim. Dan berbagai perbuatan-perbuatan itu boleh saja bagi mereka. Juga hubungan antara manusia dengan Allah tidak boleh kecuali melalui imam-imam mereka. Nah, ini keyakinan mereka. Jadi, yakni, ya tentu ini keyakinan yang sesat. Kita tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan agama ini dan beliau menjadi teladan yang tidak bisa ditandingi dalam mengamalkan agama ini. Ya, ada sesuatu yang disembunyikan oleh Nabi. Atau Nabi hanya memberitahukan bagaimana melakukannya sementara Nabi sendiri tidak melakukannya? Tidak ada. Coba lihat semua amalan-amalan yang Nabi terangkan. Mau kita bicara masalah sholat, Nabi yang paling baik sholatnya. Tidak ada yang bisa menyamai sholatnya Nabi. Mau bicara puasa, Nabi juga yang paling baik. Mau bicara berjihad fisabilillah, beliau juga yang paling berani dan paling benar dalam berjihad. Ya, mau bicara tentang kedermawanan, beliau yang paling dermawan. Mau bicara tentang bacaan Quran, beliau juga yang terdepan. Jadi syariat ya hakikat itu, hakikat syariatnya itu tidak dibeda-bedakan. Dan seperti yang tadi disebutkan, ya, tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Di saat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa kepada umat di hadapan halayak yang begitu ramai dan mereka jadi saksi. Nabi katakan Allah azza wa jal akan menanya kepada kalian. Ya. Apakah aku sudah menyampaikan risalah ini? Mereka mengatakan, iya, kami bersaksi. Diulang oleh Nabi SAW hal itu. Sampai akhirnya Nabi mengatakan, ya, Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikan. Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikan. Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikan. Jadi semuanya sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Tidak ada yang disembunyikan. Allah menjadi saksi. Dan orang-orang itu juga menjadi saksi. Dan Allah telah berfirman, ya ayuhan nabi, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai nabi, sampaikan apa yang diturunkan kepada Rabbmu. Fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kamu enggak melakukan, kamu enggak menyampaikan berarti. Kata Aisyah radhiyallahu anha, seandainya nabi menyembunyikan sesuatu, tentu ayat ini akan disembunyikan. Ayat ini kan seperti peringatan bagi Nabi untuk menyampaikan. Balik, sampaikan. Kalau ada sesuatu yang mau disembunyikan, ayat ini yang disembunyikan. Supaya tidak ada pesan bahwa Nabi yakni diperintah dengan tegas supaya menyampaikan. Nah, begitu. Tapi lihat bagaimana keyakinan Syiah, mereka meyakini bahwa di sana ada ilmu yang tersembunyi untuk mereka, hakikat itu. Ali radhiyallahu anhu sendiri mengatakan tidak pernah ketika ditanya apakah Nabi SAW menghususkan kepada engkau sesuatu yang tidak disampaikan kepada yang lain? Tidak. Tidak ada Nabi menghususkan kepadaku sesuatu kecuali ini. Yang saya tulis di sarung pedang saya ini, saya masukkan di sarung pedang ini. Ini baca. Itu pun akhirnya diberitahukan, ya kan? Empat hal kalau enggak salah, masalah hukum-hukum fikih itu. Tidak ada sesuatu yang dikhususkan kepada Ali, kemudian kepada keturunannya, waris mewarisi, tidak ada. Agama ini ya ini. Lahir batinnya agamanya ini. Keyakinannya, akidahnya, syariatnya, akhlaknya, muamalahnya seperti ini. Tidak seperti yang diyakini Syiah, ada hakikat, ada syariah. Yang syariat itu hanya untuk awam, yang hakikat itu untuk ibarat imam, tidak ada. Ya. Kemudian yang lain tentang taqiyah. Nah, ini sangat penting taqiyah ini, karena ini yakni merupakan pokok ajaran mereka, dan ini menjadi sebuah muskilah besar. Ya, muskilah besar di tengah umat, apalagi dalam hal mengetahui identitas mereka. Karena taqiyah ini yakni menyembunyikan yang mereka yakini dan menampakkan dengan yang lain. Ahlussunnah wal jamaah meyakini bahwa an yudhiral insana anna at-taqiyah an yudhiral insan ghaira ma yubtin ittiqa' asy-syarr. Kalau dalam keyakinan Ahlussunnah, terkadang seorang boleh menampakkan sesuatu yang dia sembunyikan dalam kondisi tertentu saja, yaitu 8 ittiqa asyarr, untuk menghindari kejelekan yang memang membahayakan. Ya, contohnya apa? Dulu ketika Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu disiksa oleh orang-orang musyrikin sampai penyiksaan yang luar biasa, betul-betul berat, mungkin bisa sampai mati, karena sebelumnya siapa? Ayahnya sudah meninggal dalam penyiksaan oleh orang-orang musyrikin, ibunya meninggal, Sumayyah radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, Ammar bin Yasir juga disiksa, akhirnya dia menampakkan yakni suatu kata-kata yang dipahami seperti mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu pun dia akhirnya datang kepada Rasulullah dan yakni mohon maaf karena terjadi hal seperti itu. Ya, ya, terkait dengan hal ini yakni ada ayat yang menyebutkan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran, dan seterusnya. Yakni di situ kecuali orang yang terpaksa sementara kalbunya tetap dalam keadaan iman. Tak menjadi masalah kalau syaraha bil kufri sadra, dada mereka lega dengan kekafiran, nah ini yang jadi masalah. Nah itu, jadi Ahlussunnah meyakini dalam kondisi tertentu boleh seperti itu. Ya. Dan Ahlussunnah meyakini la yajuz, tidak boleh menipu muslimin dengan menampakkan sesuatu yang tidak diyakini. Karena Nabi bersabda man ghasya falaysa minna, orang yang menipu bukan dari golongan kami. Ya. Dan tidak boleh taqiyah itu yakni seperti yang tadi dilakukan kecuali kepada orang-orang kafir, musuh-musuh Islam dalam peperangan, karena atas dasar peperangan itu khud'ah, tipu menipu, al-harbu khud'ah. Ya. Tapi dalam kondisi biasa, ya, tidak ada hal-hal yang mengharuskan seperti itu, maka seorang mukmin harus shadiq, syuja', berani menampilkan apa yang dia yakini dan jujur dalam kebenaran, tidak apa menipu. Ini Ahlussunnah dalam bab ini seperti ini. Tapi orang Syiah berbagai kelompok-kelompok mereka sepakat bahwa yang namanya taqiyah itu faridhah, wajib, fardu. La yakumul mazhab illa biha. Mazhab Syiah enggak mungkin bangkit kecuali dengan itu. Dengan taqiyah. Nah, dan mereka melakukan hal itu lebih-lebih ketika mereka terhimpit suatu kondisi yang susah. Ya, sehingga mereka kadang memuji-muji dengan pujian yang tinggi orang yang sebetulnya mereka sangat benci. Bagi mereka bisa itu dilakukan, bahkan wajib. Ikhwan fillah rahimakumullah, di sana ada pernyataan-pernyataan mereka tentang hal ini sebagai bukti apa yang tadi disebutkan. Diriwayatkan dalam kitab mereka Rijalu Al-Kishi, ya, dari Aban bin Taglub annahu qal, dia mengatakan, qultu li Abi Abdullah, saya berkata kepada Abu Abdullah, inni aku'udu fil masjid fayaji'un nas, saya ini duduk di masjid lalu ada orang-orang datang, fayas'aluni, lalu mereka bertanya kepada saya, fa inni lam ujibhum, fa in lam ujibhum lam yakbalu minni, wa akrahu an ujibahum biqaulikum wa ma ja'a minkum. Kalau saya tidak menjawab mereka, mereka enggak menerima. Dan aku enggak suka untuk menyebutkan jawaban yang itu pendapat Anda dan yang datang dari Anda. Nah, paham maksudnya? Jadi orang-orang bertanya kepada saya, kalau saya diam saja, ya mereka enggak senang sama saya, enggak terima. Tapi kalau saya jawab sesuai apa adanya yang diajarkan oleh Anda kepada saya, ya, ya saya juga enggak enak. Terus bagaimana ini? Jawaban Abu Abdullah menurut mereka, "Ungdur ma'alimta annahu min qaulihim fa akhbirhum bihim." Bidzalik. Lihat, pelajari. Kamu perhatikan apa yang kamu tahu bahwa itu merupakan pendapat orang-orang itu, jawablah dengan itu. Berarti mengajari apa? Bohong, ya kan? Berarti betul, jangan jawab apa adanya yang datang dariku. Tapi kamu lihat yang sesuai dengan keyakinan mereka, jawablah dengan itu. Nah, ini taqiyah berarti. Gak mau terus terang dengan keyakinannya. Justru menjawabnya seperti apa yang diyakini para penanya. Kemudian masih ada riwayat-riwayat yang lain. Disebutkan dalam Usul Al-Kafi, ya, Usul Kafi sekali lagi, ya, buku pokoknya mereka. Diriwayatkan bahwa Ja'far mengatakan kepada Mu'alla bin Khunais, "Ya Mu'alla, inna taqiyyata min dini wa din abai." Taqiyyah itu agamaku dan agama nenek moyangku. Wala dina liman la taqiyyata lahu. Tidak punya agama orang yang tidak bertaqiyyah. Jadi justru yang enggak bertaqiyyah itu salah. Enggak benar agamanya. Dalam riwayat yang lain juga dalam Usul Al-Kafi, ya, Abu Abdullah mengatakan, "Ya Aba Umar Al-A'jami, wa ya Abu Umar Al-A'jami, inna tis'ata asyariddin fit taqiyyah." Sesungguhnya 9/10 agama itu dalam taqiyyah. 9/10. Jadi tinggal secuil yang bukan taqiyyah, 1/10. Ya, 9/10 takiyah. Ya. Jadi kalau kita punya kertas ini jumlahnya 10, yang 9 lembar itu takiyah semua. Yang satu ini yang baru enggak takiyah. Itu jadi agama mereka seperti itu. 9/10 takiyah. Jadi kalau begitu agama mereka agama dusta. Ya. Waladina liman la taqiyatalah. Tiada agama bagi orang yang tidak bertaqiyah. Wat taqiyatu fi kulli syai'. Dan taqiyah itu dalam segala sesuatu. Ya. Nah, ini keyakinan mereka dalam bab taqiyah. Jadi ikhwan fiddin rahimakumullah, makanya ulama dulu mengatakan tidak ada suatu kelompok yang lebih pendusta daripada Rafidah, Syiah. Bahkan jin saja mengakui itu. Ya. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat, bisa antum baca dalam tafsir Ibnu Katsir pada surat Al-Jin. Ibnu Katsir menyebutkan suatu riwayat pada surat Al-Jin, kisah Sulaiman bin Mahran. Ya. Al-Amash, dia didatangi oleh jin, enggak kelihatan, tapi ada suaranya, disuguhi makanan, dimakan. Akhirnya, kok enggak takut ya? Nah, kalau orang sekarang udah dengar apa keresek-kereseknya udah lari. Ini akhirnya diajak bicara, ngobrol sama Al-Amash. Al-Amash mengatakan, apakah di kalangan kalian jin itu juga ada kelompok-kelompok seperti di kalangan manusia ini banyak firqah-firqah, kelompok-kelompok. Ya. Ada di kalangan yakni apa? Jin juga ada kelompok-kelompok. Firqah-firqah ada. Terus kalau di kalangan jin, firqah yang paling jelek itu firqah apa? Kelompok apa di kalangan jin? Dia jawab, kalau di kalangan jin kelompok yang paling jelek itu Syiah. Ya. Jadi rupanya dari kalangan jin pun ada yang Syiah, dan itu memang kelompok paling jelek. Ternyata di kalangan manusia sama, memang mereka itu mendidik kejelekan yang luar biasa. Ya. Ya, kedustaan mereka seperti itu menjadi yakni buah bibir mereka. Bahkan disebutkan bahwa termasuk di antara mereka sendiri juga taqiyah. Bukan dengan ahlu sunnah saja. Sesama Syiah pun mereka juga taqiyah. Disebutkan kenapa? Kok seperti itu? Karena supaya membentuk tabiat. Jadi memang dibentuk di pola orangnya itu dusta. Begitu. Na'udzubillah. Luar biasa. Jadi sangat sulit seorang mau percaya sama orang Syiah itu sangat sulit sekali. Kenapa? Karena bisa saja seperti itu. Gak bisa kita percaya dengan orang-orang Syiah. Makanya kalau mereka mengajukan apa namanya takrib pendekatan sunnah dan Syiah, itu hanya omong kosong saja. Ya, itu hanya omong kosong. Dan disayangkan sebagian umat tertipu dengan ajakan-ajakan takrib pendekatan sunnah dan Syiah. Bagaimana kalau mau bagaimana mau dekat kalau seperti ini? Ya, tidak ada kejujuran. Ya. Di satu sisi yang ini mengajak kepada apa? Pendekatan, yang sebelah sana nyembelihi muslimin. Ya. Yang sebelah sana nyembelihi muslimin. Yang sini ayo pendekatan taqrib baina sunnah wa syiah. Baik. Kemudian masih banyak lagi yang lain, di antaranya juga yakni yang masyhur kalau dalam fikih-fikih mereka juga macam-macam. Ya, kalau dalam bab fikih lebih macam-macam lagi, salatnya beda, nanti puasanya, zakatnya, ya, salatnya biasa dengan tanah Karbala itu. Ya. Kalau antum lihat ada orang salat menjatuhkan klutik ya sebesar korek api di depannya. Tanah Karbala Syiah ini. Ya, nanti takbirnya apa ketika duduk angkat-angkat tangan berkali-kali kadang-kadang seperti itu. Salamnya biasanya mereka enggak langsung salam kanan dan kiri, tapi hanya angkat-angkat tangan. Ya, angkat tangannya ini pergelangan tangan di angkat-angkat sedikit. Ya. Alhasil kalau bicara bab fikih ya ini lebih membutuhkan banyak membaca lagi ya, karena ini juga ya ini terburu-buru ya, enggak bisa semuanya kita atau kebanyakan mau semuanya susah kalau sih ya. Agama sak gudang buku mereka yang penuh dengan kedustaan itu mau kita pelajari. Ya. Alhasil dalam bab fikih juga sangat berbeda dengan fikihnya muslimin. Dalam pelaksanaan rukun Islam itu sangat berbeda dengan yang dilakukan muslimin. Nah, termasuk yang yakni banyak dibicarakan adalah fikih dalam nikah itu mut'ah. Nah, ini menjadi yakni alat bagi mereka untuk apa? Menarik kaum muda. Anak-anak muda ya. Dengan jiwa mudanya mereka mudah di pengaruhi dengan mut'ah ini. Padahal yakni itu jelas suatu yang haram, dan kita ingat bahwa di antara keutamaan seseorang yang nanti akan dilindungi oleh Allah di padang mahsyar adalah siapa? Seorang yang diajak untuk berzina tapi dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Dan mut'ah itu zina, bahkan zina yang terprogram. Zina yang disahkan oleh mereka. Ya. Wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, dia katakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Nah, maka anak-anak muda harus, dan semuanya bukan yang muda saja, yang tua juga, jangan sampai tergoda oleh ajakan-ajakan Syiah dengan mut'ahnya ini. Ya. Yang muda-muda mungkin wah, pergi ke Iran saja di sana. Ya, ikut di KUM. Ya, diajak sekolah ke sana sekaligus mut'ah di sana. Na'udzubillah min dzalik, ini godaan-godaan duniawi yang harus kita waspada darinya. Kita mohon kepada Allah agar menyelamatkan kita dari godaan-godaan tersebut. Kalau bukan karena kekokohan yang Allah berikan kepada masing-masing kita, maka niscaya kita akan gugur dalam ujian-ujian tersebut. Dalam bab mut'ah ini, yakni sungguh aneh sekali. Ya. Ajaran-ajaran mereka itu betul-betul yakni sangat jelek. Zina yang seperti itu dianggap sebagai amal ibadah. Di sini saya nukilkan dari kitab Mukhtasar At-Tuhfah Al-Itsnai Asyariyah. Ya. Yang aslinya ini berbahasa Persia, kemudian diterjemahkan kepada Mahmud Syukri Al-Alusi, seorang ulama di Irak, ke dalam bahasa Arab. Disebutkan di sini masail al-mut'ah, masalah-masalah mut'ah. Innahum yahsabuna mut'atan nisa khairal ibadat wa afdhalal qurbat. Sesungguhnya mereka menganggap bahwa mut'ah itu yaitu kawin kontrak khairul ibadat, sebaik-baik ibadah, dan afdal al-qurbat, ya, taqarrub kepada Allah yang paling afdal. Sampai di salah satu, sebelum kita lanjutkan, mumpung masih ingat, sebelum saya lupa, di salah satu Twitter mullah-mullah mereka, mereka menggunakan Twitter-Twitter itu, ya, anggotanya ya perempuan-perempuan juga, ditanya bagaimana wahai Sayyid siapa begitu, ya, kalau saya mut'ah tapi tanpa izin suami saya, boleh apa tidak? Dijawab ya dengan semangat mungkin ya, jawabnya si mullah itu, oh boleh, cuma kalau dengan izin pahalanya lebih besar, kalau tanpa izin kurang besar pahalanya. Dan kalian yang melakukan mut'ah itu ya seperti yang laki-laki pergi ke Suriah ikut jihad. Ya, mereka kan rupanya ngirim juga ke Syria untuk membantu Bashar itu. Yang laki-laki berjihad taruhan nyawa, yang perempuan jihadnya dengan mut'ah. Nah, itu di Twitter mereka itu. Ya. Allah musta'an. Nah, ini seperti yang dikatakan bahwa Ini dianggap oleh mereka afdal al-qurbat, ibadah yang afdal. Wa yuriduna fi fadailiha akhbaran katsirah mawdu'ah wa muftarah. Dan mereka sebutkan riwayat-riwayat dalam keutamaannya, banyak riwayat-riwayat yang palsu dan diada-adakan. Wa indahum mut'atul khaliyah jaizatun bil ijma'. Menurut mereka, wanita yang belum bersuami kalau mut'ah sepakat boleh, ijma'. Ya. Wa mut'atul musyrikah wal majusiyah sawa'un kanat khaliyah aw muhsanah jaizah. Mut'ah dengan orang musyrik, mut'ah dengan orang majusi, ya, sama saja apakah yang sudah menikah atau yang belum, itu juga boleh. Ya. Boleh-boleh gitu saja terus. Idza taharrakat alsinatuhunna biqauli la ilaha illallah. Selama mereka mau mengucap la ilaha illallah. Jadi kalau kebetulan mungkin pergi ke barat, ya kan? Sudah kamu mengucap la ilaha illallah aja dulu. Kemudian dimut'ah. Entah jujur apa tidak ucapannya, itu urusan belakang sudah. Wa illam yakun fi qulubihinna min ma'naha syai', walaupun di kalbu mereka enggak tahu apa-apa. Orang barat misalnya, ya, mengucap la ilaha illallah, apa artinya? I don't know sudah. Ya kan? Enggak tahu orang barat. Ya, walaupun begitu, yang penting sudah mengucap la ilaha illallah, dimut'ah boleh menurut mereka. Wa kadzalika yajawizuna al-mut'ah ad-dawriyah. Nah, ini ada bentuk mut'ah namanya mut'ah dawriyah. Daur itu artinya apa? Daur itu gilir. Dauriyah yakni giliran. Ya, kalau kita bahasa Arab ngomong misalnya siapa yang masak sekarang santri? Ada dauruman, man yatbah. Oh, dauru fulan. Gilirannya fulan. Ah, daur. Nah, ini mut'atu man. Dauriyah. Ya. Giliran. Wa in kana litsna asyariyah yunkiruna hadzal tajwiz. Walaupun kalau kelompok Itsna Asyariyah mengatakan, oh enggak ada pada kami yang dauriyah. Ya sudah, yang dauriyah enggak ada menurut kalian yang lain. Nah. Tapi itu mungkin juga apa? Takiyahnya mereka. Walakin yakulu muhaqqiquhum, ahli tahqiq mereka, peneliti-peneliti mereka mengatakan tsabita, ada dauriyah pun ada. Kenapa tidak? Bisa bergiliran. Ya. Fi kutubina, pada kitab kami. La yajuzu inkaruha, enggak boleh diingkari. Ya. Fa yujami'uha man lahu naubah min tilkal jama'ah fi naubatihi. Jadi nanti ya dalam satu malam si wanita bisa mut'ah dengan 5 orang. Tinggal gilirannya saja. Naudzubillah. Kayak gini dibilang ibadah. Ini dalam Islam sudah zina yang paling parah ini, ya kan? Seandainya dengan satu orang saja sudah zina, enggak boleh. Ya. Dengan satu orang sudah haram. Nah, ini dengan 5 orang, dengan 10 orang, ya tergantung. Ya, dauriyah tadi ada gilirannya masing-masing. Enggak tahu kalau punya anak jadi anak siapa ini, bin siapa ini. Mungkin bin yang panjang kalau bin-binnya orang Syiah ini ya. Fulan bin fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Tanya umiknya, ibunya dulu. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Ikhwan fiddin rahimakumullah, jadi kita tahu bahwa Islam mengharamkan zina di antaranya untuk menjaga keturunan, menjaga nasab. Nasabnya jelas. Fulan ibnu fulan nasabnya jelas. Nah, dengan cara seperti itu orang enggak punya nasab. Kalau orang enggak punya nasab kayak apa? Kayak ayam, kayak kambing, ya, dan lain-lain. Padahal kalau setahu saya, seandainya itu kuda balap, itu diketahui nasabnya, ya kan? Mungkin yang tahu masalah kuda, diketahui nasabnya. Ini keturunan, ya, kuda ini yang namanya ini pernah juara 1 pada kejuaraan ini. Diketahui nasabnya itu, ya. Nah, kalau yang nggak ada kualitasnya baru nggak tahu nasabnya. Nah, ini jadinya kayak seperti ini akhirnya dengan mut'ah ini. Na'udzubillah, karena hakikatnya zina dan sama sekali dilarang di dalam Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ini godaan syaitan yang ini sebagian orang kemudian terjerat dalam aliran Syiah karena hal-hal yang menggiurkan seperti ini. Seorang dituntut untuk bersabar dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Allah telah bolehkan yang halal. Allah telah berikan fasilitas dengan menikah. Maka jangan sampai tergoda dengan hal seperti itu. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal. Kalau bukan karena Allah, maka seseorang tidak akan bisa istiqamah di dalam agamanya. Nah, ini pada kitab tadi, Mukhtasar Tuhfah Itsna Asyariyah, pada halaman 227. Dan juga Mahmud Syukri Al-Alusi menyebutkan yang sama dalam kitab yang lain. Saya ingat saya dalam kitabnya Sabbul Adab. Ya, Allahu a'lam. Masih yakni banyak hal yang terkait dengan Syiah, tapi nampaknya apa yang kita sebutkan cukup. Kita beralih kepada sedikit masalah yang lain. Sedikit mengenal kelompok Syiah yang sekarang ini ada. Kalau tadi yang kita bicarakan terkait dengan Syiah apa? Imamiyah atau Itsna Asyariyah atau Ja'fariyah atau Rafidah atau Syiah, itu semua nama-nama itu bagi kelompok ini yang sekarang bercokol di Iran itu. Nah, seperti yang kita dengar tadi di Suriah juga seperti itu, pimpinannya dan penguasanya Syiah. Nah, kalau yang di Suriah ini dari kelompok Nusairiyah namanya. Kelompok apa? Nusairiyah. Ini lebih jelek lagi. Ya, kalau tadi sudah seperti itu, Nusairiyah ini lebih jelek lagi daripada itu. Na'udzubillah. Kelompok Nusairiyah ini yakni awal munculnya pada abad ketiga. Orang-orang yang sekelompok mereka pun yakni sama-sama Syiah menganggap ini orang-orang ekstrim, kaku. Ya, kalau Syiah sudah seperti itu, ekstrimnya seperti apa? Mereka berkeyakinan bahwa Ali sebagai ilah. Ya, ini ternyata yang dulu dibakar oleh Ali radhiyallahu anhu muncul dalam wujud Nusairiyah ini diantaranya, menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga yakni di samping itu mereka punya jiwa memberontak, punya jiwa membasmi memang. Sehingga jangan heran kalau ternyata apa yang terjadi sekarang di Syria misalnya, orang-orang yang bukan pengikut mereka dihabisi dengan yakni sangat mengerikan, luar biasa, disembelih, disiksa, ya, di hadapan istrinya, di hadapan anaknya, na'udzubillah min dzalik. Nah, karena memang mereka rupanya seperti itu. Jiwanya jiwa membinasakan. Kemudian ini yakni di masa-masa berikutnya dimanfaatkan oleh penjajah Perancis di Syria dan kemudian diberi nama dengan nama yang nampaknya baik, Alawiyin, keturunan Ali. Ya kan? Dari Nusairiyah menjadi Alawiyin. Oh, keturunannya Ali, keturunannya Ali. Na'udzubillah. Ali radhiyallahu anhu berlepas dari halal seperti itu. Justru Ali dulu membakar orang-orang seperti ini. Ya. Nah, upaya ini oleh orang-orang Prancis adalah dalam rangka menutup-nutupi hakikat mereka, kesyiahan mereka, dan termasuk ini juga aliran kebatinan, ya, kebatinan sana, ya, bukan kebatinan kayak kejawen, bukan batin ini, ya. Orang yang pertama kali mencetuskan adalah Abu Shu'aib Muhammad bin Nusair Al-Basri An-Numairi. Makanya disebut Nusairi, Nusairiyah, karena bapaknya namanya Nusair, Muhammad bin Nusair Al-Basri An-Numairi, mati pada tahun 270. Nah, awal-awalnya yani dia ini yani secara apa namanya, sejarah, ya, waktu, ya, dia seiring dengan imam yang ke 11 ya, atau bahkan dia apa sempat hidup pada 3 imam yang terakhir, yaitu Ali Al-Hadi, itu imam yang ke-10-nya Rafidah Syiah, kemudian imam yang ke-11-nya Al-Hasan Al-Askari, kemudian imam yang ke-12 yang hilang tadi ya, Muhammad Al-Mahdi. Ya, hilang atau apa istilahnya? Sebetulnya enggak ada. Kalau dari sejarah ya, ini imam yang Muhammad Al-Mahdi ini sungguhnya orangnya enggak ada. Tidak, bapaknya enggak pernah punya anak yang namanya itu. Tapi yang namanya tadi, yang namanya khurafat ya, bisa saja dibuat-buat sehingga diyakini adanya orang itu. Padahal secara sejarah orang yang namanya itu dari ayahnya tersebut tidak pernah ada. Tidak ada. Ya. Nah, bagaimana mau muncul ditunggu-tunggu di sirdat tadi, ruangan bawah tanah itu. Kapan mau muncul orangnya pernah ada? Ya. Kenapa mereka enggak masuk saja cari? Ya. Pakai senter sana yang besar, dicari di lorong-lorongnya. Mungkin ketemu. Ya. Nah, dia menganggap bahwa dia itu sebagai al-bab ilal Hasan al-Askari. Dia sebagai pintu menuju ke imam yang ke-11. Gampang saja sebetulnya ini. Kalau orang mau apa? Mencari pengikut, mencari keuntungan. Saya sebagai penerusnya, saya ini pintunya. Kalau kalian mau dapat ilmunya imam ke-11 melalui pintu saya. Karena dia sebetulnya kan secara keturunan ya, bukan termasuk. Secara keturunan enggak termasuk. Kalau mau ngaku imam yang ke-12 juga enggak bisa. Maka bagaimana caranya ini? Nah, ya licik, pintar tapi licik juga. Oh, kalau gitu saya ngaku saja sebagai saya ini sebagai pintunya. Ya. Jadi kalau mau ngambil ilmunya imam ke-11 Al-Hasan Al-Askari harus melalui pintu saya. Nah, ini. Begitu cara dia untuk mencari simpati. Dia mengaku bahwa dialah pewaris ilmunya, dialah hujjah, dialah sebagai marja' tempat kembalinya Syiah setelahnya, dan seterusnya. Dia mengaku Nabi, mengaku Rasul akhirnya, dan sampai apa ghala fi haqqil a'immah, sampai berlebihan dan menjadikan para imam sebagai Tuhan, sampai pada Ali bin Abi Thalib ya, diyakini sebagai Tuhan. Nah, kemudian dalam sejarahnya ini mengalami berbagai macam kejadian demi kejadian ya mereka ini. Kemudian alhasil dari perjalanan mereka sampai pada akhirnya mereka itu di akhir-akhir masa ini masuk ke yakni ke masyarakat Suriah, bisa mempengaruhi, dan sampai pada akhirnya dalam gerakan pemberontakan mereka terhadap penguasanya bangkitlah ya Hafid al-Asad ini, sehingga dia bisa menguasai Suriah pada tahun 1971. Nah, jadilah sekarang ini. Dia mati diganti anaknya yang namanya Bashar ini. Nah, sampai sekarang ini. Itu Nusairiyah. Nah, di antara keyakinan-keyakinannya, mereka menjadikan Ali sebagai Tuhan. Dan bahwa, loh, kalau ditanya, loh, Ali orang seperti itu. Nah, itu penampakannya ibaratnya seperti Jibril ketika menjelma sebagai manusia. Begitu, kata mereka. Dan tujuannya ketika Ali kok menyerupai manusia seperti itu, sementara dia Tuhan, untuk membuat ketenangan di tengah manusia. Nah, ketika Ali kemudian dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, justru Abdurrahman bin Muljam dipuji-puji. Aneh apa enggak? Ya kan? Padahal bunuh Tuhan mereka. Nah, mereka yang tidak. Justru dia telah membebaskan Ali dari unsur kemanusiaan ini sehingga murni menjadi unsur Tuhan. Nah, makanya pembunuhnya dipuji-puji. Akhirnya Ali kemudian tinggal di langit. Ya, tinggal di langit. Kemudian sampai akhirnya mereka meyakini ketika Ali tinggal di langit bahwa dialah yang menggiring apa? Awan. Yang menggiring awan. Ya taqidu anna aliyan yaskunu sahab. Nah. Ba'da takhallusihi minal jasad alladhi kana yuqayyiduh wa idza marra bihi musahab qalu assalamu alayka ya Ali. Oh, dia diyakini tinggal di sahab. Di apa? Awan. Sehingga kalau ada awan lewat, dia mengucap salam, assalamualaikum ya Abul Hasan. Ya, masa salam kepada Tuhannya. Ya. Wa yakulun inna ra'da sautuh wal barq sautuhu. Mereka mengatakan halilintar itu suaranya dan kilat itu cambuknya. Khurafat-khurafat semuanya dan seterusnya. Itu keyakinan-keyakinan mereka. Nah, di antaranya juga bahwa Ali menciptakan Muhammad. Dan Muhammad menciptakan Salman Al-Farisi. Dan Salman menciptakan anak-anak yatim yang lima. Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dhar Al-Ghifari. Khurafat, kayak dongeng jadinya ini. Ya, ala kulli hal dan seterusnya. Ini keyakinan-keyakinan mereka. Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan, haulail qawm al-musammaun bin Nusairiyah hum wa sa'iru asnafil karamit al-batiniyah akfar minal yahudi wa nasara. Mereka itu yang disebut dengan sebutan Nusairiyah dan seluruh orang-orang karamit al-batiniyah, kelompok-kelompok itu akfar minal yahudi wa nasara, lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani enggak sampai seperti itu keyakinannya, ya kan? Tidak sampai seperti itu. Bal wa akfar min kathirin minal musyrikin, bahkan lebih kafir daripada banyak dari kaum musyrikin. Ya, sekali lagi hanya bajunya saja, baju Islam. Wa dararu ma'adham min dararil kuffar al muharibin, malapetaka mereka terhadap muslimin lebih besar daripada orang-orang kafir yang memerangi, lebih daripada Tatar wal Faranj, yakni orang-orang apa Eropa dan selainnya. Nyata. Ya, sekarang masyarakat Suriah yang awam, ya, mereka merasakan ya lebih berat, ya, kondisinya dengan tindakan-tindakan seperti itu. Tidak, orang-orang kafir enggak sampai melakukan hal-hal seperti itu, penyiksaan dan pembantaian yang seperti itu. Nah, ini yang mengatasnamakan Islam terhadap yang lain seperti itu. Wahum daiman ma'ad kulli aduwin lil muslimin, selalu mereka bersama musuh-musuh muslimin. Fahum ma'an nasara ala muslimin, mereka bersama orang Nasrani membantai muslimin. Wa min a'zamil masaib indahum intisar muslimin ala tatar, dan di antara musibah yang terbesar bagi mereka ketika orang-orang Islam berhasil melawan tatar, tartar menang. Thumma inna tatar madakhalu biladil Islam wa qatalu khalifat Baghdad wa ghairuhu minal muslimin illa bimu'awanatihim. Kemudian ketika Tartar masuk ke negeri muslimin, tidak lain kecuali dengan bantuan mereka. Nah, inilah Nusairiyah. Ya. Kemudian yang terakhir, Houthi juga kita sering dengar. Ya kan? Houthi yang di Yaman, yang mengepung Ahlussunnah dan lain-lain. Siapa Houthi? Houthi itu juga Syiah. Houthi itu awalnya, yakni menurut yang saya baca ya, awalnya dari kelompok Zaidiyah yang ekstrim, namanya Al-Jarudiyah. Jadi di Yaman ada kelompok Syiah yang banyak, itu namanya Zaidiyah. Zaidiyah tidak seperti ini, jauh lebih ringan, tapi tetap sesat. Jauh lebih ringan dibanding Itsna Asyariyah dan lain-lain. Tapi kemudian ya perkembangan zaman, ya ternyata kelompok Jarudiyah kemudian Houthi banyak merekrut orang-orang Zaidiyah sehingga merubah menjadi Syiah yang tadinya ringan, dalam arti ringan dalam perbandingan dengan mereka ya, menjadi syiah-syiah yang berat, yang gulu. Nah, Jarudiyah ini, yakni yang Houthi terutama, itu awal-awalnya yakni sebagai tunasnya adalah Badruddin Al-Houthi. Badruddin Al-Houthi, dia ternyata juga sangat dekat dengan orang-orang Syiah Rafidah yang di Iran. Makanya dia beberapa kali kunjung kemana? Ke Iran. Ya. Dengan kalau begitu dekat dengan orang-orang Itsna Asyariyah, walaupun dia enggak mau, kami bukan Itsna Asyariyah, kami Zaidiyah. Dia menganggap kami Itsna Asyariyah itu enggak tahu. Dan enggak perlu, enggak bisa diajak dialog, saking bodohnya menurut dia. Tapi kenyataannya begitu. Dia punya ajaran-ajaran yang melampaui batas, yakni dalam kalangan apa? Zaidiyah pada umumnya sudah seperti orang-orang Itsna Asyariyah. Karena tadi kunjung ke Iran. Juga kunjung ke Lebanon, ke tempat siapa? Hizbus Syaitan. Ya, ke tempat siapa? Hizbus Syaitan, kelompok Hizbus Syaitan. Yang mereka menyebut diri mereka Hizbullah, tapi sesungguhnya Hizbus Syaitan mereka itu, Hizbus Iblis. Nah, itu juga orang-orang Syiah. Nah, Badruddin Al-Houthi ini juga sering ke sana. Akhirnya ajaran ini kemudian di Yaman dikembangkan. Awalnya dulu mereka menamai dengan sebuah organisasi yang namanya Asy-Syababul Mukmin. Syababul Mukmin. Dia punya anak yang namanya Husain bin Badruddin Al-Houthi. Nah, ini yang kemudian yakni punya kemajuan dalam pendidikan dan punya keahlian dalam bicara sehingga dia punya banyak pengaruh. Di musim-musim anak sekolah libur bikin semacam pesantren kilat. Banyak orang-orang Zaidiyah yang ikut. Sampai kemudian itu berkembang kurang lebih yakni disebutkan dalam salah satu tulisan bisa 15 ribu orang. Nah, akhirnya ajaran mereka di antaranya memang ajaran untuk memberontak. Ajaran mereka diantaranya memang untuk memberontak, mengkafirkan para sahabat dan lain-lain, itu seperti yang biasa tadi pada orang Syiah. Nah, sampai akhirnya ketika mungkin merasa kuat, ya juga menyuarakan melawan Amerika, tapi ya sebetulnya mereka juga ditunggangi oleh Amerika atau orang-orang kafir, kenyataannya begitu. Walhasil pada tahun 2004 melakukan pemberontakan sehingga dengan pemerintah Yaman terjadi kontak senjata yang cukup besar, bahkan dengan Saudi juga, sampai Husain ini mati. Husain mati diganti adiknya namanya Abdul Malik. Abdul Malik bin Badruddin ya Al-Houthi. Nah, ini yang memimpin perang yang terakhir ini, dia Abdul Malik Al-Houthi. Nah, alhamdulillah terakhir dia juga mati. Saya dengar dia juga pada perang ini mati. Nah, tapi ya mereka ini banyak dibantu oleh pihak-pihak tertentu sehingga cukup kuat dalam bertempur. Padahal hakikatnya mereka yakni dalam hal keberanian, strategi tidak ada apa-apanya. Nah, ini kelompok Houthi. Sekali lagi mereka itu yakni dekat dengan Itsna Asyariyah secara keyakinan walaupun mereka enggak mau disebut seperti itu. Allahu a'lam. Sementara saya di sini sudah asar, mungkin se fadhal yang azan.